Juga kepada Majelis Taklim Sabar, subhanallah, yang sangat sabar sekali ya dalam menjalani keistiqomahan, masya Allah, dalam menuntut ilmu ya, luar biasa bagi para ibunda-ibunda yang ada di Majelis Taklim Sabar, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dari nol, alhamdulillah tambah baik dan semoga terus istiqomah dan nanti senantiasa diberkahi dengan ilmu manfaat fid dunia wal akhirah. Dan semoga Al-Quran yang dipelajari menjadi penerang di dalam rumah tangga beliau, menjadi penuntun bagi keluarga beliau, khususnya anak-anak beliau-beliau semuanya yang bergabung dalam Majelis Taklim Sabar dan kita semuanya insyaAllah. Semoga kita semua bertambah, ditambahkan di hati kita kecintaan dan rasa senang di saat kita senantiasa bisa sambung dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan semoga kita pun akan dibimbing oleh Allah untuk bisa berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah acara Maulid plus Milad, Milad Sabar yang keberapa, Mbak Enti? Masya Allah, ada 7 tahun. 7 tahun tuh berarti sudah masuk PAUD, TK ya, SD ya. Oh, PAUDnya ketuaan, berarti sudah kelas 1 SD, udah mulai bisa baca, udah bager Bu ya kalau sudah ini. Alhamdulillah, doakan Ibu semoga Majelis Taklim Sabar terus istiqomah. Jadi manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa diikat hati semua yang bergabung di dalamnya dalam cinta karena Allah, bertemu karena Allah dan nanti berkumpul kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus kepada yang mendirikan, yang telah berjuang untuk memberi semangat kepada para anggotanya untuk bisa istiqomah, yaitu kepada Mbak Yanti dan keluarga dan Pak Yanto ya, masya Allah. Ini pasangan Mbak Yanto dan Pak Yanti ini luar biasa. Semoga Allah jaga beliau, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi anak keturunannya, dan semoga semua yang diperjuangkan akan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunia wal akhirah. Dan semoga kita yang mendoakan pun akan diberikan kebaikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca Maulid Adibai seperti biasa, kita perbanyak doa, kita hadirkan niat, kita memohon kepada Allah, semoga berkat majelis Maulid yang akan kita baca ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita. Allah tambahkan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita pembela-pembela beliau. Allah bimbing lisan kita untuk selalu memuji dan mengagungkan beliau. Dan semoga semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluar dari majelis ini Allah berikan perubahan baik pada diri kita. Yang sudah taat ibadah semoga semakin lebih taat dan istiqomah. Yang masih belum, semoga keluar majelis ini menjadi ahli ibadah, ahli taat, ahli khair insyaallah. Dan semoga tidak ada yang keluar dari majelis ini kecuali telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin dibimbing oleh Allah untuk bisa menjadi wanita-wanita salehah, menjadi istri-istri salehah, menjadi ibu-ibu salehah, dan semoga kita diberkahi dengan anak keturunan yang saleh-salehah. Semua hajat, hajat urusan rumah tangga, agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Hajat agar anak-anak senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan masa depan yang baik dunia akhiratnya. Hajat bagi yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Hajat bagi yang sempit rezekinya, agar rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat bagi siapapun yang dilapangkan rezekinya, semoga menjadikan rezekinya jalan menuju surga Allah. Hajat bagi siapapun yang punya hutang, semoga dimudahkan membayar hutangnya, dijauhkan dari zalim urusan hutang. Dan jika ada di antara kita yang pernah punya hutang terus kok enggak bayar, semoga diberi hidayah oleh Allah. Karena itu akan menjadi hisab berat di akhirat. Semoga diberikan kelapangan rizki, dibukakan pintu hatinya dan segera membayar hutang-hutangnya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari didolimi dan mendolimi siapapun. Yang punya hajat, pengen punya rumah, semoga dikabul oleh Allah. Punya rumah yang penuh berkah, jadi sebab kemuliaan dunia akhirat. Yang punya hajat, pengen punya keturunan, semoga diberkahi dengan anak keturunan soleh-soleha, ahli syurga. yang punya hajat ingin ziarah Makkah Madinah. Semoga kita dipanggil semua oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan untuk ziarah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang punya masalah semoga diselesaikan permasalahannya dengan cara yang terbaik yang Allah lebih tahu. Semoga Allah berkahi selalu kita dengan kesabaran, dengan keistiqomahan, dengan keikhlasan, dengan sifat qanaah, dengan semua sifat-sifat mulia. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ta'af sihat wal afiat. Allah jadikan kita semua kelak min ahli husnil khatimah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi barakati habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الفاتحة إلى أولياء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وبالخصوص إلى صاحب الدبائي الشيخ عبد الرحمن الدبائي وأصوله وفروعه وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ويا من يخطب بصاله يقظته ومناما صلوا عليه اللهم صل وسلم بارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم بارك عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلوا للنبي محمد صلوا وسلم وبارك عليه وعلى صحبه الله يا ربي صلي على محمد الله يا ربي صلي على محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم الله يا ربي صلي على محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم الله يا ربي صلي جميعا

bareng ibu yang lain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Sallallahu alaihi. Al-waliyul ghalib. Sallallahu alaihi. Al-baisil warisil manihis salib. Sallallahu alaihi. Alimil kaini wal baini wal zaili wal zahib. Sallallahu alaihi. Muzahul afil wal ma'il wal talib wal gharib. Sallallahu alaihi. والواحد والناطق والصامت والجامد والذائب صلى الله عليه يدرب بفتحه الساكن ويسكن بفتحه الضارب صلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم أظهر بديع كمه والعجائب صلى الله عليه ترتيب تركيب حاجه القوالب صلى الله عليه خلق روحا وأجما وعضدا ورقا ولحما وجلدا وسأرا بنجم مؤتلف متراكب صلى الله عليه ماء دافق يهرج من بين صلب وطرائب صلى الله عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كريما بسط بخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستفير هل من تائب صلى الله عليه طالب حاجة فأنله المطالب صلى الله عليه فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم والتائب صلى الله عليه وحافئ لنفسه يعاتب صلى الله عليه وآبك من الذنوب بِلَيْ هَارِب فَلَا يَزَالُونَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حتى يكف كف النهار زيول الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد حد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم عليه السلام الناذب صلى الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأنزل الأصبياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح قال نوح به يرجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاج. قيل هو فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقبله جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يبعث من دهامة بين يدي القيامة صلى الله عليه في ظهره علامة تذله الغمامة صلى الله عليه تضيعه السحائب صلى الله عليه أجري الجبين ليلي الدوائب صلى الله عليه ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب صلى الله عليه سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباق الثاقب صلى الله عليه ودماه قبلهما البعير فزال ما اشتكاه من المحن والنوائب صلى الله عليه آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار صلى الله عليه وخاطبته الأحجار صلى الله عليه وحن إليه الجذو حنين حزين نادم صلى الله عليه يناه تظهر بركتهما في المضى مشارم قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للحدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه من عوذي يعفو ولا يعاقب صلى الله عليه إن حوزمت يتموت ولا يجاوي صلى الله عليه أرفعه إلى أشرف المراتب صلى الله عليه رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب صلى الله عليه وإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين صلى الله عليه وصل إلى قبك حسين كنت له أنا النديم والمحاطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ردوا من العرش صلى الله قبل عليه أن يبرد الفرش صلى الله عليه وقد نال جميع المآرب صلى الله عليه فإذا جربت تربة طيبة منه بأشرف قلم سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ألف صلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Salatullahi ma lahad gawakim ala madhairi man rakiban najaim dadi surah ismil abaim fazza sukru aqafar rakaim Salatullahi ma lahad gawakim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi fa subhana man khassahu sallallahu alayhi wa sallam bi asrafil manasibi wal maratib sallallahu alayhi ahmadu ala ma manha min al mawakhif sallallahu alayhi wa ashhadu an la وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلى الله عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين صلى الله عليه يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورداء صلى الله عليه النبي كان قدره عظيما صلى الله عليه ونسبه كريما صلى الله عليه وشراته مستقيما صلى الله عليه قال في حقه من لم يزل سميعا عليما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الحديث الأول عن بحر علم دافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يهلك آدم بألف عام يسبح الله ذلك نورا وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم دعا ذلك نورا في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبطني الله عز وجل ينقلني من الأسماء أنا وحملني في سفينة في صلب النوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قدب به في النار ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقي لكِ على سفاهات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف صلى الله عليه يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال صلى الله عليه قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء صلى الله عليه ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم صلى الله عليه وثلثي يأتون بذنوب وخطايا عظام صلى الله عليه فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لجعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي صلى الله عليه أدخلهم الجنة برحمتي صلى الله يا أعز جواهر العقود وخلاصة تيسير سر الوجود صلى الله مالحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواسفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالعفة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب صلى الله عليه حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب صلى الله عليه المخصوص بأشرف الألقاب صلى الله عليه أروقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب صلى الله عليه فلما أنا أوان ظهور شمس الرسالة صلى الله عليه الجلالة صلى الله عليه مرسوم الجليل صلى الله عليه المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات صلى الله عليه أهل الأرض والسماوات صلى الله عليه والبشارة صلى الله عليه النور الموصول صلى الله عليه صلى الله عليه الذي أوجدته قبل وجود الأشياء صلى الله عليه وإداع الأرض والسماء صلى الله عليه في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا صلى الله عليه أملأ به الكون نورا صلى الله عليه وأغفر يتيما وأطهر وأطهر بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا صلى الله عليه وازداد الكرسي هيبة ووقارا صلى الله عليه وامتلأت السماوات أنوارا صلى الله عليه ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله صلى الله عليه إلى نهاية تمام حمله صلى الله عليه ولما اشتد بها الطاق صلى الله عليه بإذن رب الخلق صلى الله عليه ودعت الحبيب صلى الله عليه ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. ألف صلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله يا رسول الله Sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi salli wa sallim. Wa ulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inaya sallallahu alaihi makhtunan bikuhlil hidayah sallallahu alaihi wa ashraqa bibahaihi al-fadha sallallahu alaihi wa talala al-kawnu min nurihi wa adha sallallahu alaihi wa dakhala fi aqdi bai'atihi man bakiya minal khalaik minal khalaik kama dakhala fiha man madha sallallahu alaihi awwalu fadilatil mu'jizat sallallahu alaihi lihumudi nari farisa wa suquddi surufa sallallahu alaihi wa rumiyati shayatinu minas sama بالزهب المرقى صلى الله عليه ورجع كل جبار من الجن وهو بصلاة سلطنتي دليل نحاتي صلى الله عليه لما تألق من خزناه النور الشاتي صلى الله عليه وأشرق من بهائه الضياء اللامي صلى الله عليه حتى أرد على المراتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأهداهم إلى الحق ترجا صلى الله عليه كان خلقه القرآن صلى الله عليه وشيمته الغفران صلى الله عليه ينصع للإنسان ويفسه في الإحسان صلى الله عليه ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه صلى الله عليه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه صلى الله عليه من رآه بديهة هابا صلى الله وإذا عليه دعاه المسكين أجابا صلى الله عليه يقول الحق ولو كان مرا صلى الله عليه ولا يدمر لمسلم غشا ولا ضرا صلى الله عليه من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيام صلى الله عليه إذا سر فكأن وجهه قدة قمر صلى الله عليه وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر صلى الله عليه وإذا تبسم تبسم مثل حب الغمام صلى الله عليه وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام صلى الله عليه وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه صلى الله عليه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه صلى الله عليه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب صلى الله ويوجد عليه من أثان طيب وإن لم يكن قد تطيب صلى الله وإذا عليه مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزور صلى الله عليه وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في عوان الظهور صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسفين ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وكيل لبعضهم كأن وجهه القمر صلى الله عليه فقال بل أضواء من القمر إذا لم يحل دونه الغمام صلى الله عليه قد غشيه الجلال صلى الله عليه وانتهى إليه الكمال صلى الله عليه. قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله صلى الله عليه فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى صلى الله عليه وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وأيده بالمعجزات التي لا تحصى صلى الله عليه وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى صلى الله وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله صلى الله وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله صلى الله وكان عليه في كل مقام عنده مقال صلى الله ولكل عليه كمال منه كمال صلى الله لا عليه يهور في سؤال ولا جواب صلى الله ولا عليه يجول لسانه إلا في صواب صلى الله اللهم عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونور وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ألف صلاة على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله الله الله يا الله الله Allah, Allah. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga yang kita baca dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan segala kebaikan dan menjadi sebab paling penting ya Bu ya, menjadi sebab kita semua tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga menjadikan kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membaca doa maulid yang akan dipimpin oleh Umina kita semua, oleh ibu kita semua, Uminung. Kepada beliau kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا بفي مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم أدخلنا معه الجنة اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة لا تجعل في مجلسنا هذا ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إحوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مردونين ولا محذولين واهتم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا الله وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين Selamat datang, ahlan wa sahlan untuk ustazah-ustazah kita. Alhamdulillah, hari ini dihadiri Umi Budur dari Sambora, Umi Wasilah dari Jagasatru, juga para syaraib yang sudah subhanallah, semoga kehadiran mereka untuk mendoakan kami, Majlis Taklim Sabar, yang insyaallah sesuai namanya, selalu sabar, istiqomah, karena Allah Ta'ala, dan insyaallah doakan kami, mudah-mudahan Majlis Taklim ini, terus ada sampai Yaumul Qiyamah, sampai diteruskan oleh anak keturunan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih semangat ya Bu ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan dengan lantunan nasyid yang akan dibawakan oleh guru kita tercinta Umi Fairuz Ar-Rahbini dengan Ananda Syifa, putri satu-satunya dari ketua Majlis Taklim Sabar yaitu Ananda Syifa. Sini Syifa, sini Syifa. Sebelah Umi. Ya. Berdiri ambil ya, biar kelihatan ya, berdiri Umi dengan Syifanya. Ya, ibu bisa nanti ikutan. Refnya ibu ikutan karena ini adalah memohon kita sebagai hambanya Allah, memohon kita sebagai umatnya baginda Nabi yang selalu merindukan baginda Nabi. InsyaAllah kalau kita dikumpulkan di surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan nanti ada sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua Majlis Taklim Sabar Ibu Haji Yanti. Doakan beliau sehat ya Bu. keluarganya dijaga oleh Allah. Pak Haji Antonya sehat yang selalu mensupport, mendukung kegiatan-kegiatan istrinya di majlis taklim insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah nanti Mbak Yanti ada tausiah dari guru kita tercinta Buya Yahya, pengasuh pemimpin Pondok Pesantren LPD Al-Bahja Sendang. Doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita khususnya yang ada di Cirebon selalu kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua sehat walafiat panjang umur. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dikelilingi orang-orang yang soleh sehingga selalu mendukung setiap langkah dakwah perjuangan mereka untuk meneruskan dakwahnya pejuang kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari para ulama itulah akan terlahir para santri-santri yang kelak akan menjaga anak keturunan kita insyaallah. Anak keturunan kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, menjadi anak-anak kebanggaan Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kecup tanganmu. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikuti jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ku tahu cintamu kepada umat, tentang kami. sallim alaihi wasallim ya rabbi salli alaihi wasallim ya rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, itulah duet antara guru dengan muridnya, Bu. Doakan Siva kelak menjadi seperti Umi, menjadi pendakwah. Orang tua pendakwah. Dan anak, amin. Bukan guru murid, Pak. Oh, dengan anak. Ya, anak. Sallu ala Nabi ya. Muhammad. Saleha. Selanjutnya, lantunan nasyid dari Ananda Siva kembali bersama sahabatnya Ananda Naura. Kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, inilah. Mereka lah penerusnya, Nabi Muhammad. Bu. Mereka yang kelak akan menuliskan pendakwah, insyaallah. Amin. Amin, Bu. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya itu dokumentasi. Ibu bisa lihat layar. Dokumentasi kegiatan-kegiatan Majlis Taklim Sabar selama ini. Mohon doanya selalu. Kami sebagai yang ada terlibat di dalamnya selalu dikasih sehat, istiqomah, diberikan keberkahan. Kegiatannya insya Allah positif. Ibu mau tahu artinya sabar? Selasa barokah, Ibu. Makanya sabar ada maknanya untuk Majlis Taklim Sabar. Majlisnya selalu sabar insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di Milad MT Sabar yang ke-7 ini, saya mewakili segenap anggota MT Sabar memohon doa kepada hadirin semuanya. Semoga kami istiqomah lebih mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Diulang. Diulang. Belum. Semoga kami istiqomah lebih mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kami semua saling mencintai karena Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Saya Subhan Baihaqi pada kesempatan ini mengucapkan selamat milad yang ke-7 untuk Majelis Taklim Sabar Kota Cirebon. Semoga Majelis Taklim Sabar semakin penuh barokah, anggotanya semakin istiqomah dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat milad. Tetap semangat untuk Majelis Taklim Sabar Kota Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Besar Majelis Taklim Raudhatul Hisan Tegal Sari Plere Cirebon mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Majelis Taklim Sabar. Semoga harapan dari ketuanya termasuk jamaahnya minas sabirin, syiarnya meluas, keberkahan meliputi di dalamnya. Kemudian solihah semua, hafizah semua. Ya, itulah kegiatan kami. Positif ya, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua juga selalu positif kegiatannya. Semuanya lillah karena Allah yang selalu ingin dirindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya itu sedikit sambutan dari Ketua Majelis Taklim Sabar. Mana Bu Haji Yanti? Ya. Bu Haji Yanti, silakan doakan beliau sehat beserta keluarganya. Insya Allah inilah yang selalu mensupport untuk kegiatan-kegiatan positif Majelis Taklim Sabar. Kepada beliau kami persilakan, sayang mangga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Qala rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini sudah siang ya. Pada pagi dari pagi sampai siang ini, insyaallah sampai nanti ya Bu, kita diberkahi oleh kesehatan sama Allah. Kesehatan, iman, insya Allah imannya gak berubah sampai kapanpun ya Bu ya. Tetap iman Islam kita tetap dijaga sama Allah. Alhamdulillah juga atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali. Saya hanya bisa mohon doa dan ucapan terima kasih untuk atau kepada ibu-ibu semuanya. Doakan kami. Mudah-mudahan majelis kami manfaat. Barokah, bisa ilmunya lebih nambah ya, Mbak Om doanya. Saya hanya pengen doanya aja. Terus, alhamdulillah juga nih, kehormatan yang tiada tara untuk saya pribadi, Majelis Taklim Sabar. Umi ada waktu, alhamdulillah ada waktu untuk kita, untuk kami. Alhamdulillah juga ada Umi Budur. Ada Ustazah Wasilah, Umi Ica, siapa lagi ya satu-satu? Sampai Umi Sifa, alhamdulillah tadi juga. Alhamdulillah ada waktu. Mimi Ika, itu salah satu sesepuh kita. Panutan kita juga luar biasa, alhamdulillah. Ini saking senangnya Bu, jadi saya rada-rada grogi juga. Alhamdulillah juga, kok kelihatannya wajahnya enak ya enggak enak saya kayaknya ya agak-agak gimana tegang gitu. Biasanya Mbak Yanti kan cerewet gitu. Apalagi nih. Iya, alhamdulillah. Seperti yang tadi awal saya minta ke ibu-ibu semuanya, jamaah semuanya, saya mohon doa restu atas kegiatan saya, kegiatan kami ibu-ibu sabar. Mohon Bu, kalau ketemu ibu-ibu sabar, anggota kami yang hitam-hitam semua ini Bu, insya Allah cantik soleh. Oh, yang hitam kerudungnya. Saya mohon bantuannya, mohon kritikannya, mohon doanya. Kira-kira ketemu di luar, kok ibu-ibu sabar kayak gitu? Tolong diingatkan. Oh, ngajinya belum benar, bantu kami. Itu aja, itu udah luar biasa. Karena niat pertama kami bikin Majelis Taklim adalah satu, hanya pengen bisa ngaji. Yang dari awal bahasa apa? Bismillah aja berulang-ulang Bu. Jujur kami ini mungkin belum lulus. Ustazahnya ada di belakang saya. Wah, nyumput. Insya Allah ibu-ibu yang rajin taklim kenal semua ustazah yang satu ini. Ustazah Soleha. Ya, sini-sini. Sekalian Bu, saya orangnya gak mau tegang sekarang, saya mau nyantai. Jadi ini kenalkan Ustazah Soleha namanya. Ini uminya yang senyum-senyum. Mohon sekali lagi ya Bu, saya hanya minta satu. Yang paling utama adalah doa dari ibu-ibu sekalian. Tolong kritik kami, kritik saya. Saya dikritik gak apa-apa Bu, paling cemberut aja. Alhamdulillah, doakan kami semua istiqomah, sabar selalu, sesuai nama majelis kami ya ibu-ibu ya. Ibu berani ngeritik Mbak Yanti, insya Allah dapat hadiah dikirim paru goreng nanti Bu ya. Promo. Alhamdulillah, pokoknya nerimalah Bu, kita ikhlas. Insya Allah selama kritikan itu membangun kami untuk lebih maju, kenapa tidak? Iya gak apa-apa? Kalau dikritik, dihina, diecek, itu udah biasa. Untuk dipuji bagus, subhanallah. kiranya itu aja Ibu, jangan lama-lama ya, sambil nunggu Buya ini soalnya. Buya udah di jalan belum, Bu? Udah jalan. Nah, kiranya itu aja ya, Ibu-ibu ya. Mungkin nanti disambung sama Umi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini uminya Syifa, Ibu. Yang tadi Syifa. Jangan ketuker ya, Bu. Bu, mau duet tahu Umi dengan Mbak Yanti ya? Oke, sekarang waktunya. Kita sebari menunggu Buya rehat sebentar, Bu. Sebari nanti ada tausiah dari Buya yang insya Allah manfaat untuk Ibu semua. Sekarang duet antara guru dengan anak muridnya. Ya, Umi, tafadhol, Mbak Yanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu nanti bisa ikutan, Bu, ya. Jawabannya Ibu ikutan ya. Kita berdoa sama Allah. Amin. Langsung hentikan setelah Buya datang. Thank you. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebari kita menunggu Buya, perjalanan 7 tahun tidaklah mudah ya Bu. Ada naik, ada turun, ada pergantian personil. Yang dimaksud 7 tahun termasuk kita Bu, yang majlis bulanan. Mungkin tadi yang di layar itu yang majlis kiroati setiap Selasanya. Kita juga ada andil di dalamnya Bu ya, yang jamaah rutinan Selasa setiap Selasa keempat. Ya. Ibu-ibu yang sudah selalu hadir istiqomah di Majlis Taklim Sabar di setiap bulannya. Ada Umi Fairuz pelajaran fikihnya, insyaallah ilmunya manfaat tafsir. Oh, tak. Iya. Oh iya Bu, kebanyakan majlis jadi kader. Yang dibayanti tafsir Bu, iya benar-benar tafsir Umi Afwan Alafu. Disitulah Umi belajar, kita diberi pelajaran oleh Umi mengupas sedikit demi sedikit setiap makna dari kitab suci Al-Quran. Insya Allah selama 7 tahun, walaupun tidak mudah untuk selalu mengingat perjalanan kita, pelajaran yang Umi berikan kepada kita, minimal kita ada waktu manfaatnya insya Allah untuk hadir majlis di Majlis Taklim Sabar setiap Selasa keempat. Ibu mungkin tadi bertanya, kok saya yang majlis rutinannya tidak ada? Insya Allah Bu, yang rutinan bulanan juga insya Allah selalu dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Ya Bu ya, jangan cemburu ya. Insya Allah Ibu selalu ada di hati kami, karena dengan doa Ibu, karena dukungan Ibu, keistiqomahan Ibu, insya Allah Bayanti dan majlis taklim sabarnya selalu ada di depan kita, karena Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gimana untuk selanjutnya, Umi tahu nasyid dulu? Hadroh? Oh, Umi Budur? Oh, Buya sudah ada? Alhamdulillah, sok. Mangga? Banat? Ya. Tolal badru alaina min sani ya dil wada wajab syukru alaina mada lillah ida sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ibu mungkin sudah kenal, doakan beliau, dakwahnya sudah kemana-mana. Beliau Allah kasih sehat panjang umur, segala cita-citanya Allah berikan kemudahan. selalu dikelilingi orang-orang yang soleh dan soleha yang selalu mendukung dakwahnya beliau untuk terus melahirkan para pendakwah meneruskan perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu kalau yang mau foto video Buya mangga silakan. Enggak boleh ribut ya Bu, biar kita khusyuk mendengarkan tausiah dari Buya, ilmunya manfaat insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akrama man syaa min ibadihi bihubbi rasulillah fa'anahum ala tiba'i sunnatihi thumma yawmal yawmal qiyamati hasyarahum ma'a zumrati Sayyidina Muhammad. Fassalatullahi wassalamu ala ar-ra'ufir rahimil mab'uthi rahmatan lil alamin. Habibina Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tadhhiri kulubina. Na'udhu bika ya Rabbana min al-kibri wal-hiqdi wal-riyai wa hubbid dunya wa khsurna ya Rabbana yawm al-kiyamati ma'a ahli al-khairi wa imamihim habibika Sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah pada saat ini untuk berkumpul di sini, dan mari kita niatkan dan memohon kepada Allah, semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah. Itulah yang dirindukan oleh Nabi. Bertemunya jasad tidak ada artinya kecuali bertemu hati, dan yang tahu hati Allah. Biarpun jubahnya lebih gede dari ini, terlalu di dalamnya ada kedengkian, kebencian kepada umat Nabi Muhammad, tempatnya di neraka Jahannam. Maka ini yang sering dilupakan. Kita berkumpul, ini bukan sekedar perkumpulan, harus ada yang dibangun dong. Membangun mahabbah, membangun cinta, membangun keindahan. Sehingga ada ilmu yang sangat besar yang digembar-gemborkan oleh ahli tasawuf, yaitu ilmu membersihkan hati. Dan orang yang membersihkan hati itu juga pilihan Allah. Tidak semua orang bisa. Biarpun yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, dia punya pesantren tasawuf pembersih hati, belum tentu bersih hatinya. Sebab urusan kesadaran. Tapi kalau sudah hidup kita dengan cinta, Masya Allah, kalau bertemu itu indah. Bertemu indah. Oh, Masya Allah. Coba yang hatinya ada kebencian, ada kedengkian. Ngapain dia datang ke sini? Kenapa kerudungnya merah? Pakai sini. Kan bukan grup saya, ini hijau. Subhanallah, hidup kok jelek banget ya. Jangan kumpul sama orang yang hatinya kotor, Anda akan kotor. Jangan bergabung dengan orang yang hati kotor, Anda akan kotor. Tapi berkumpullah dengan manusia yang punya cinta. Maka akan tertular makna kecintaan di dalam hati Anda. Ini yang harus dihadirkan. Makanya abadinya majelis karena ada cinta. 7 tahun luar biasa. Tapi ketahuilah, biarpun 7 tahun, kalau Anda tidak terus bangun makna kecintaan akan runtuh. Semoga abadi majelis ini. Sampai nanti di surga bersama Nabi, dan Nabi membanggakan. Mubahin bikun, akan bangga dengan kalian wahai para wanita. Berbangga Nabi ini bertahan bertahun-tahun mengadakan majelis taklim. Masya Allah, Nabi bangga. Lah itu yang kita rindukan. Kuncinya hati yang benar, ditata hati. Tapi kalau untuk pengen hati yang benar harus diuji loh ya. Majelisnya namanya sabar kan? Orang sabar itu baru ketahuan kalau sudah diuji. Kalau tidak diuji enggak ketahuan kalau dia sabar. Namanya bersih hati harus sabar. Contoh, Anda orang kaya. Kalau betul-betul hatimu tidak sombong kalau duduk dengan orang yang kaya lain. Kalau ada orang kaya yang sombong dengan Anda, kok Anda marah, berarti Anda masuk bab sombong. Yang ustaz sama ustaz. Kalau sama ustaz sudah mulai rilik-rilik kan, ustaz sombong. Ya. Ustazah sama ustazah. Punyai sama punyai. Majlis sama majlis. Hadroh sama hadroh. Lirik-lirikan. Ahli neraka. Apa yang perlu dibangun? Hati. Nah inilah. Kenapa tadi milat yang harus ditata ternyata hati ini. Banyak perkumpulan berantakan. Jangankan kok perkumpulan yang bapaknya beda, ibunya beda. Dalam satu keluarga bapak sama, ibu sama. Karena hati tidak ditata. Tidak tegur sapa. Urusannya urusan hati. Karena tadi ada bisikan. Karena ini milat yang ketujuh. Langsung saya bahas masalah hati dulu. Karena tidak ada artinya kita ngomong panjang lebar. Kalau hatinya belum benar, tidak ada guna. Kita perlu duduk dengan orang yang hatinya lembut, hatinya baik, hatinya tawadhu. Anda duduk dengan orang sombong ketularan loh ya. Ada Ustazah Fairuz? Ada. Kalau dia sombong duduk jadi sombong nanti. Suamimu apa Ustaz? Awas, biasanya suaminya Ustaz itu, istrinya Ustaz itu gampang sombong. Biasa. Ada, dinikahi sama Ustaz berubah langsung. Kayak, tapi dianya ustazah. Mungkin suaminya yang harus hati-hati, jangan-jangan sombong tentang istri yang ustazah. Nah ini, kan anak mentong petintang, padahal ngaji juga enggak ada. Perempuan dinikahi sama ustaz, enggak pernah ngaji, tiba-tiba sudah suaminya ustaz langsung kayak jadi ustaz. Nah, ini suaminya hati-hati, suaminya jangan-jangan sombong dapat ustazah virus ini. Kemana-mana merasa punya istri apa? Istrinya ustazah. Nah, cari suaminya di mana itu. Jangan sampai sombong itu. Nah, majelis taklim. Kalau sudah terbangun mahabbah cinta itu indah. Makanya perlulah minta kepada Allah bersihkan hati saya dari dengki, benci kepada sesama. Majelis taklim sama majelis taklim semuanya menuju kepada Allah dan Rasul. Kenapa kok musuhan? Kenapa kok tarik-menarik ke sana kemari? Enggak ada. Makanya kemarin mulai dari kemarin saya menghadiri mulai dari majelis apa? Raudhatul Hisan. Orang bersabar juga datang. Di majelis satu lagi banyak. Saking banyaknya saya lihat, indah ya begitulah. Makanya kerudungnya kan warna-warni. Ini grup-grupan aslinya. Cuman karena hatinya saling mencintai, ketemu. Itulah yang saya senang. Makanya saya kadang-kadang mengkritiki majelis kok pakai seragam-seragaman. Termasuk aja manfaatnya. Di saat perkumpulan, seragam berbeda-beda. Menunjukkan hatinya bersatu. Gitu loh. Mula-mula dulu saya mengingkari. Majelis kok usah pakai seragam-seragaman. Nanti takut ada gap-gapan, kelompok-kelompok. Boan. Ternyata memang ada yang hatinya sesat begitu. Cuman yang hatinya benar nih begini. Ini kan kuning warna setengah hijau ya. Saya buta warna. Itu merah. Merah. Merah tahu itu. Merah. Angkat tangan. Grup apa itu? Subhanallah. Tapi berkumpul ini indah. Kenapa saya ingatkan semacam ini? Saya menemukan di lapangan. Majelis dengan majelis saling mau cakar. Jangan majelis pondok sama pondok. Ustadznya enggak sapa-sapa ustadzahnya. Ustadzahnya kalau ketemu langsung gini miring. Kalau perempuan kan modelnya beda miringnya. Kalau laki-laki kan gini. Perempuan miring. Nah, ada. Innalillah. Sabar. Harus sabar. Sabar istiqomah. Sabar serius. Sabar membangun cinta. InsyaAllah. Amin ya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai dilanjutkan keturunan kita. Sampai ketemu Rasul. Jelas atau belum? Milatnya selesai, baru saya masuk. Kalau milatnya belum faham, saya tidak masuk bab. Inilah perlu. Alhamdulillah, tidak tahu berapa tahun yang lalu saya di sini. 3 tahun, lebih. Lebih 3 tahun. Kita di sini juga, agak miring di sini kalau tidak salah. Masya Allah. Gitu ya. Jadi seperti itu, tolong istiqomah. Yang sudah bergabung di majelis ini istiqomah. Kemudian jangan seandainya harus mengikuti majelis yang lain, jangan membanding-bandingkan. Enggak ada yang sempurna. Ya Allah, majelis sana gini, majelis itu begini. Tapi jadilah Anda pendukung. Saya menemukan beberapa orang, Masya Allah, tidak tahu nyawanya berapa, jasadnya berapa. Di majelis ini ada, di majelis itu ada, di majelis ini ada. Senyum terus lagi. Ada satu model orang jarang hadir majelis, hadir sekali cemberut. Hati-hati. Allah, yang benar hatimu. Tapi ini senyum semuanya. Beruntung yang punya suami ini. Masya Allah, senyum, indah, senang hadir majelis taklim dan seterusnya. Baik, jelas milatnya, istiqomah. Yang anggota sabar tetap istiqomah. Istiqomah, pertahankan ini majelis. Sebaik-baik ibadahkan itu, sebaik-baik karomatkan ke istiqomahan. Lalu bagaimana kalau saya ikut majelis lain? Ya boleh itu tambahan, tapi yang sudah ada jangan diganggu dong. Berusaha sempurnakan yang sudah pernah kita bangun. Kalau mau ikut yang lain, termasuk yang lain ikut boleh. Akhirnya apa? Majelis si A dimiliki, si majelis, kelompok majelis A menghadiri majelis B, majelis B menghadiri majelis A. Akhirnya terjalin silaturahmi yang indah, bukan grup-grupan. Itu kan WA. Majelis taklim bukan grup WA. Masya Allah, innalillah. Sekarang ini memang harus begitu. Saya menemukan, Bu, kenapa saya ngomong begini. Saya dimintai tolong oleh orang. Buya tolong, Buya. Buya yang bisa. Bisa kenapa? Mempertemukan dua orang. Siapa? Kakak adik. Memang kenapa? Rupanya kakaknya dekat sama saya, adiknya dekat sama saya. Cuman memang saya waktu ke rumah kakaknya enggak pernah ketemu adiknya. Waktu ke rumah adiknya enggak pernah ketemu kakaknya. Waktu di majelis kakaknya enggak pernah ketemu adiknya. Waktu di majelis adiknya enggak ketemu kakaknya. Rupanya diam-diam dia itu rupanya ada permusuhan tersembunyi. Padahal kalau dilihat majelisnya gede-gede semuanya. Besar ribuan pengikutnya, ribuan pengikutnya. Akan tapi apa? Ada sesuatu setan yang di tengah-tengahnya. Bukan bersama orang, bukan bersama malaikat, setan. Jadi terus, biarpun kakak adik lo ya, kakak adik. Apalagi yang bukan sama bapaknya, bukan sama ibunya. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, biarpun nasab beda, bapak beda, ibu beda, warna kulit beda, status beda, kaya melarat, bertemu karena Allah dan Rasulnya. Karena hatinya benar, hatinya baik. Ini kan lengkap di sini. Yang punya anak ada, yang enggak punya anak ada, yang kaya ada, yang melarat ada, yang pejabat ada, yang rakyat ada. Itu kan gelar di dunia. Yang penting endingnya nanti semoga kita bareng-bareng di surga. Amin. Ketemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, milat. Jadi kami himbau kepada semuanya punya majelis istiqomah. Dan jangan meremehkan sekecil apapun itu majelis. Bahkan kalau majelis Anda kecil, terus itu tanda insya Allah dijaga oleh Allah. Sebab kalau majelis gede merasa sombong, wah majelis terbesar satu Cirebon. Dulu-dulu, kacau ini. Majelis taklim terbesar se-Cirebon, ayo. Sombong kan? Wah ada majelis sebesar majelis kita ini. Biasanya kalau tanya majelis lain, berapa yang hadir? Kalau masuk majelis, yang parkir banyak enggak mobilnya? Dilihat jamaahnya, akan tapi yang diuji oleh Allah dengan majelisnya sedikit terus, itu dijaga oleh Allah. Biarpun 5 orang kalau Anda istiqomah, selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini masalah majelis, tolong istiqomah. Yang punya majelis-majelis istiqomah, cuman itu kan kegiatan setiap minggu atau bulanan. Tapi kami senang jika setahun sekali ada perkumpulan semacam ini. Ada setiap majelis bergabung Allah indah. Makanya kalau begitu saya mau datang. Kalau majelis satu saja kadang-kadang saya malas datang. Kalau saat didengar yang siapa yang datang, oh banyak majelis yang datang, itu semangat. Karena apa? Disitulah terbangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah Maulid Nabi. Itu harus ada tujuannya dong. Apa yang kita cari balik Maulid? Kedekatan dengan Rasulullah dong. Ngaku cinta Nabi kok bohong? Enggak ada bukti. Kalau Anda ngaku cinta suami ada bukti dong. Suami ngaku cinta istri ada bukti dong. Nah, bukti cinta kepada Nabi harus kita mengikuti sunnah Nabi, aturan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang perlu kami hadirkan saat ini. Pertama adalah berapa lama Anda sudah bergabung di majelis ini? Lalu apa buahnya? Jadi begini, kalau orang bisnis itu setelah dia membuat satu warung kecil, dia harus bisa membuat satu toko gede. Kan itu usaha dunia. Setelah membuat toko gede, mungkin buat perusahaan yang lebih besar lagi. Itu namanya berkembang. Cikal bakalnya tetap. Majelis ini adalah untuk menanam benih. di mana-mana, termasuk majelis yang selama ini yang dengan kami di mana-mana, kami jadikan majelis itu untuk menanam benih, baru nanti kita lihat. Kita akan menyemai benih itu, kemudian akan kita besarkan. Maksudnya apa? Setelah kami, kita istiqomah di majelis, apa yang kita buat setelah itu? Kami pergi kemana waktu itu? Ke Tulungagung, kemana? Biasanya pengajian saya bilang, 1 tahun. Salah 1 tahun saya bilang, saya tidak mau ngaji lagi. Oh, kenapa Buya? Kan sudah 1 tahun, 12 kali. Sudah banyak. Jangan dong, harus terus. Baik, kalau terus harus ada inovasi. Kalau hanya majelis saja, rugi. Apa yang bisa dibuat oleh anggota majelis ini? Hidup kita bukan saja di majelis ini. Setelah kita mati, kita harus punya peninggalan yang terus mengalir pahalanya. Nah ini, makanya waktu itu saya tidak mau lagi. Dan biasanya begitu. Itu kan taktik saya. Kalau sudah ngaji berkali-kali, saya tidak mau lagi ngaji. Kenapa? Harus ada dong program lanjutannya. Masa majelis cuma begitu-begitu saja? Ini justru inti majelis taklim inti. Sebelum adanya universitas Islam, sebelum adanya pondok pesantren pada zaman Nabi, adanya majelis hilaqat dzikri wa hilaqal ilmi. Tapi dari hilaqat dzikri dan hilaqal ilmi, dari majelis ilmu ini akan lahir tempat-tempat besar untuk mencetak para ulama. Harus begitu. Makanya apa yang bisa kita hasilkan dari ini semuanya? Kita ada majelis, tapi setelah itu apa yang harus Anda perbuat? Memetik buahnya. Kalau ngaji sudah setiap hari. Dan ingat, orang itu kalau kita berjuang, kalau kita menghadiri majelis taklim semacam ini, majelis taklim, majelisnya Rasulullah ini, bukan majelisnya Rasulullah, ini bukan majelis siapa-siapa. Semua majelis taklim yang dihadirkan adalah majelisnya baginda Nabi SAW. Maka yang datang ke tempat ini tergantung berbeda-beda orangnya. Setiap orang berbeda, ada yang orang datang dengan jasadnya saja. Ikut-ikut. Hatinya sama toko, hatinya sama mak senetron, hatinya. Jadi di dalam gelisah, dok, lamanya, aduh ceramahnya Bu ya. Belum mulailah kita di masih mukotimah. Sampai sekarang, mulainya kapan? Ini. Nah, ini jasadnya saja. Tapi lumayan, biarpun jasadnya saja diampuni oleh Allah. Tapi sedih, capek menghadiri majelis kok sedih. Tapi dapat paha? Ada orang model begitu. Gelisah masuk masjid, masjid sudah terlanjur ikut temannya itu, ya nyesel, tapi dapat pahala dia baru menyesel. Anda yang nyesel dapat pahala. Panas lagi. Yang gak dapat pahala itu, gak dihormati lagi. Ah, ini minta penghormatan, gak dapat pahala dia, malah sombong dia. Kalau hanya gelisah saja, gelisah, dapat pahala. Ada orang yang datang dengan jasadnya, dia capek, tapi dapat pahala. Memang ada sebagian dari umat Nabi seperti itu. Nabi pernah menggambarkan, ada orang yusakuna ilal jannati bisalasil, ada orang dibawa ke surga pakai rantai. Aneh ya? Yaitu suruh ngaji dimarahi sama suami, suruh sholat dimarahin sama suami. Tapi sholat, akhirnya selamat, akhirnya senang masuk surga. Alhamdulillah, untung saya dimarahi suami saya. Kalau enggak kan saya masuk neraka. Jadi kan dipaksa dulu. Tapi ada orang yang masuk surga tenang, hatinya ikut senang. Makanya kelompok yang kedua adalah datang ke majelis taklim semacam ini dengan hatinya ayem, tentrem. Beda dengan yang pertama. Tapi sama-sama dapat kemuliaan. Yang kedua tentu kemuliaannya lebih lagi. Karena datang dengan apa? Hatinya. Jasad dan coba ketahuan yang datang dengan jasadnya. Jangan mulai tadi noleh. Jadi Anda pernah tahu mata kerbau? Jadi ngelihat saya tuh enggak tahu ngelihatnya mana, tembus pandang sampai ke tokonya sana. Nah, ini ada ini ngelihat saya kelihatannya. Tapi ada yang ngelihat betul. Nah, itu ada. Jadi terserah, pokoknya Anda kelompok yang pertama masih lumayan. Biarpun terpaksa datangnya di majelis ilmu. Insya Allah nanti senang setelah itu. Yang kedua, yang datang dengan hatinya. Senang, menikmati, Masya Allah. Menikmati, tenang, tentram, ya Allah, menikmati. Nah itu yang menjadi kenikmat itu siapa? Allah. Berarti karunia baru lagi. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikan kesenanganku dalam kebaikan. Jadikan kesenanganku di majelis ilmu. Sebab ada orang senangnya nonton sinetron, nonton film, keliling enggak jelas. Tapi ada orang hiburannya majelis taklim. Itu pilihan Allah, enggak bisa dibuat-buat itu. Menikmati dia. Berhari-hari sebelumnya sudah disiapkan, nanti pakai ini, nanti itu, Masya Allah, sudah telepon teman-temannya. Karena dia menikmati dia. Itu namanya manusia pilihan Allah. Lihat, yang pertama dan yang kedua beda. Yang kedua tentu lebih kuat ikatannya. Susah diganggu. Yang pertama bisa jadi minggu depan bolong. Minggu berikutnya masuk, di mana bolong. Tapi yang kedua istiqomah. Tapi ada lagi yang lebih hebat lagi, yang ketiga. Yang dihadirkan bukan saja jasadnya, bukan saja hatinya, tapi apa yang ia miliki. Kalau punya harta, hartanya. Hartanya pengikat, beda. Makanya kami selalu sampaikan, yang hadir majelis taklim tidak sama di mana-mana, apakah di sini atau di Al-Bahjah sana. Yang datang dengan hatinya dan jasadnya istimewa. Tapi kalau datang dengan hartanya, lebih kuat ikatannya, karena merasa memiliki majelis taklim. Bahkan seandainya Anda yang mengadakan majelis taklim adalah orang paling kaya satu Cirebon misalnya, Anda jangan mau kalah. Anda harus bilang kepada yang punya majelis tersebut, aku ikut andil. Karena aku ingin punya sumbangan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hati Anda berkata, oh kan yang ngadakan orang kaya, tenang aja. Oh rugi Anda. Yang beruntung yang berderma dong. Yang beruntung biarpun Anda misalnya tidak mampu, Anda tidak boleh menyerah. Karena Anda harus membawa harta Anda untuk Rasulullah. Saya memang tidak mau, tidak mampu. Ya Ibu, ya Bu Haji, ya Ustazah. Memang secara ekonomi saya adalah tidak mampu. Cuman untuk Nabi Muhammad aku harus memberi. Untuk Rasulullah SAW. Nah, termasuk ini kita kembangkan. Membuat macam-macam. Dan Alhamdulillah Bu, kita menyeru saja. Kerjaan saya ngomong nyeru. Dan Alhamdulillah banyak yang dengar. Yang dengar termasuk Anda semuanya. Kan berapa banyak Pondok Al-Bahjah di Cirebon? Kan saya tidak punya uang. Apalagi Ustazah Fairuz itu. Tidak punya duit. Duitnya minta suaminya itu paling. Tapi dia sering punya duit sendiri, tahu dari mana itu. Misalnya, itu enggak pernah itu misal. Tapi pondok, Alhamdulillah setiap kau ngomong sama orang, ada orang memberi. Kita pondoknya di Cirebon ada 19. Lihat, apakah dari kocek kita? Oh enggak. Orang datang kemarin juga orang datang, Buya saya punya tempat, saya akan berikan pada Buya kalau Buya mau isi. Serahkan mana sertifikatnya, besok tak isi. Tak isi. Lah maksud kami itu harus ada buahnya semacam ini. Bahkan kalau seandainya di Cirebon itu ada 100 pondok, santrinya dari luar tetap saja banyak. Setiap tahun kita tidak bisa nerima santri, banyak tidak bisa kita terima. Sedih kadang-kadang. Makanya kalau lihat, kalau waktu penerimaan siswa baru, kenapa kok Buya pergi? Tidak ada yang tahu. Sebab saya sedih, ada orang tidak terima, nangis. Kalau ngadep saya tidak kuat saya. Mending saya pergi, yang tidak diterima biar pulang. Sebab kalau saya melihat tidak kuat saya. Siapa yang bisa berjuang, ayo saya ajak. Untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan dari majelis sabar saja, semuanya ayo berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Berjuang bukan saja dengan hati Anda, bukan saja dengan jasad Anda, tapi apa yang Anda miliki. Banyak Alhamdulillah, di luar Cirebon banyak. Kita ada di Batam, ada di Pontianak, ada di Bro, ada di Aceh, ada Jawa Timur, ada. Loh. Bahkan kadang orang yang memberi saya tidak pernah kenal dia, hanya dengan ceramah sekali saja. Dengar ceramah lalu terpesona. Itu hamba yang dipilih oleh Allah. Itu buah dari majelis taklim. Maka dari itu kita ingin mengajak siapapun. Stasiun radio, Bu. Kita banyak stasiun radio resmi. Bukan abal-abal. Banyak stasiun resmi. Cirebon ada, Kuningan ada, Menjelang gak ada. Belum lagi nanti. Bogor, Pontianak, Bro, Aceh ada dua, Probalingga, Wonosobo, banyak pokoknya. Kita banyak siapa yang memberi. Hamba Allah bahkan saya kadang tidak tahu. Makanya, selagi Anda menjadi ahli majelis taklim, seringlah mengajak orang, bukan sekedar ngajak menghadiri majelis taklim, berkata, ayo kita bisa berjuang apa. Tapi kalau Anda melihat orang kaya, jangan tamak dengan hartanya, itu fitnah juga. Kalau Anda melihat orang kaya, Anda kalau perlu menitikkan air mata, sambil berdoa, ya Allah, jangan sampai orang kaya itu tidak masuk surga. Jadikan ahli surga, terkira hatinya, berderma nanti. Jelas? Kalau acara maulid ini berlomba, harus kita besarkan untuk Rasulullah. Siapa yang akan berjuang? Anda, saya akan berjuang. Saya ikut andil. Beda. Karena apa? Hati Anda dengan Rasulullah, jasad Anda dengan Rasulullah, harta Anda pun bersama Rasul. Bukankah tanda cinta adalah membawa harta kita untuk Rasulullah? Dalam hadis, inna asyadda ummati li hubban. Umatku yang paling mencintaiku adalah yang membawaku dengan harta. Untuk Rasulullah. Besarkan majelis ini. Bahkan kita ingin mungkin setelah ini dari majelis sabar dan yang lainnya punya program keluar mungkin berkata, Buya ada kelas kosong 20 kelas, bisa enggak diisi? Oh besok saya isi. Saya beri kasih tempo sebulan, saya undang yang enggak diterima tahun yang lalu, suruh datang. Masuk lagi nanti. Setiap tahun kami hanya bisa nerima santri kurang lebih hanya 1.100 setiap tahun. Tadi kita hitung 600 sama 500 berapa? 500 anak kecil, 600 anak gede. cuma ditambah menjadi 700, berarti 1300 yang tidak diterima lebih banyak. Alhamdulillah, semakin ke belakang ini yang kita duga, dan memang dunia semakin rancu, tapi orang tua sudah pada merindukan anaknya untuk masuk pondok pesantren. Jelas? Jadi jangan sampai majelis taklim hanya itu saja, tapi harus ada buahnya. Buahnya buat program yang besar. Kalau Anda bingung program, saya tawarkan. Mungkin Anda tawarkan. Sekarang ada beberapa tempat yang ada radio. Sekarang ada radio lagi di akuisisi. Yang punya duit, Buya, saya punya uang, pengen satu radio. Ada. Mana uangnya, besok langsung radio itu dapat. Kita senang begitu. Saya itu paling berani nawar kok. Kalau radio dijual, saya tawar. Kenapa? Saya tidak punya duit. Makanya nawarnya gampang. Mana? Beli, beli. Buya kok Buya nawar? Iya, tenang aja uang nawar. Nawar kan enggak bayar ya. Akhirnya kita ada radio, radio, radio. Termasuk sekolahan pernah kita tawar berapa miliar sekolahan itu. Enggak dapat. Kenapa enggak cocok harganya? Sebab kalau saya nawar itu setiap program itu 3 model. Anda punya tempat. Oke, ada 3 model. Yang pertama, saya tawar, Anda berikan kepada kami untuk pondok. Nawarnya pertama. Yang kedua adalah jual murah untuk pondok. Yang ketiga, jual normal untuk pondok. Tinggal pilih. Ini surganya tingkatan-tingkatan. Tapi kalau orang baik, Anda tidak usah ragu. Pernah kita punya pengalaman, Masya Allah. Jangan seudon deh sama orang. Kita pernah membeli tanah. Masya Allah, ya Allah. Tetangga pondok punya tanah, ditawar susahnya. Ditawar enggak boleh, saya datangin, saya tunggu sebulan, enggak boleh, ya Allah. Padahal kita perlu supaya enggak ganggu, modelnya itu enggak enak itu tanah. Enggak ngejel. Ditawar enggak boleh, ya Allah, astagfirullah. Akhirnya salah tawar, suatu malam atau suatu saat, saya diingatkan, Allah mengingatkan, coba jangan ditawar, ente bilang akhirnya. Akhirnya saya datang kepada orang tersebut, Pak Haji, kalau memang dibeli enggak boleh, kasihkan saja ke pondok biar besar manfaatnya. Tak tanya, Pak, iya Buya, memang saya niat saya kasihkan. Allah, kenapa enggak dari dulu saja? Sampai saya bengong nunggu-nunggu. Nawar-nawar ternyata ngasih Allah. Sekarang sudah jadi pondok di dalamnya. Jadi unik manusia itu ya. Ada kaya raya pelit-pelit-pelit-pelit. Ngasih duit 10 ribu saja dicari yang paling jelek. Dan itu bukan Anda. Anda orang baik semuanya. Selesai ya. Jadi majelis dengan hanya sekedar majelis harus apa yang Anda buat setelah ini. Ada majelis itu yang enggak ada berkembang. Majelis enggak ada berkembang gitu saja. Makanya kami ajak berkembang. Dan majelis sabar ini akan berkembang menjadi sesuatu yang besar. Amin insyaAllah. Baik. Al-bahjah dari majelis kecil. Sabar dari majelis. InsyaAllah bisa berbuat macam-macam. Kalau Anda ingin program, ayo diskusi dengan kami. Ayo, yang punya program, yang rindu untuk program, kami siapkan program. Baik, selesai masalah memetik buah majelis setelah 7 tahun harus ada buahnya. Anda akan bahagia nanti saat dicabut nyawa Anda. Semoga panjang umur. Jangan mentang-mentang banyak pahala, lo pengen cepat-cepat. Jangan dong. Mau cepat-cepat. Enggak, berapa tahun maunya? 100? Cukup? 120? Kurang? 150? Semoga panjang umur, manfaat. Baik, sekarang pesan yang terakhir. Kan tadi ustazahnya sudah ceramah kan? Oh enggak? Oh, ustazahnya enggak mau ceramah. Tak? Baik. Selesai. Maka membuat program itu penting sekali para ibu. Dan ini yang jarang disuarakan. Saya sering ketemu para ustad-ustad. Ustad bikin ini susah, bikin itu susah. Ya ustad, gue yang bangun pondok susah. Yang susah itu bukan bangunnya. Yang susah itu lesanmu. Lesanmu gimana? Biasakan ngajak orang. Sampaikan kepada orang, sudah beres. Dan itu ilmu itu saya sampaikan kepada semua ustad. Saya bukan pengen al-bahjah atau yang gede, enggak. Setiap ustad datang saya ajari kok. Bahkan kumpulkan orang-orang, ajak kebaikan, ajak. Kita ngomong di mana, saya perlu tanah, pulang Anda ngejar. Buya, saya punya tanah. Saya ada kok, makanya semua ustadz-ustadz kalau ketemu saya motivasi, harus besar. Tapi kan, karena Buya kan banyak dikenal orang. Dikenal itu kan baru-baru, dulu juga ada yang kenal, pendatang kok ke Cirebon saya itu. Jangan gampang nyerah biasanya orang itu, enggak. Sampaikan. Kadang di saat kita menyampaikan dengan tulus, Allah siapkan telinga yang tulus, maka disambut hati. Enggak menduga kalau orang itu mau berbuat baik. Ternyata dia orang pertama yang berbuat baik. Makanya jangan seudon deh. Kadang-kadang suatu ketika ada uang mandat. Waduh Bu ya, orang Cirebon mah baik-baik, Bu ya cepat bangun pondok. Ini kabupaten saya, Masya Allah orangnya pelit. Oh itu entenya yang sudon. Coba saya datang ke sana, betul saya datang ke sana. Ebi, ada juga orang bangun. Jadi yang bukan orangnya. Sebab umat beriman itu rata-rata di hatinya ada kerinduan kepada kebaikan. Cuman kadang gak ada yang ngajak, gak ada yang menyeru. Maka kepada para asatid, ustazah, jangan ragu mengajak. Tapi mengajak kepada Allah, bukan mengajak ngumpulin duit buat saya, bukan. Itu mau fitnah, menggendikan kesombongan. Duit pondok jadi anting istri, neraka buat ustaz. Itu kan sama korupsinya pejabat. Kan? Selama ini kan yang dianggap korupsi siapa? Pejabat? Oh enggak, ustaz banyak korupsi, hati-hati. Nabi mengingatkan bangunan pondok untuk anting istrinya, untuk gaun istrinya, neraka ustadznya. Itu lebih dulu daripada pejabat yang masuk sel itu. Tahu enggak ada bupati masuk sel? Saya ustadz enggak ada kan? Makanya ustadz paling bahaya ustadz itu, hati-hati. Sebab kalau berbuat jahat santrinya pun enggak berani, takut enggak barokah. Enggak berani ingatkan. Tapi kalau kita semua waspada. Waspada insya Allah selamat. Makanya tolong. Istrinya ustadz, ini harus hati-hati ustadznya dijaga, jangan sampai antingmu dari duit haram. Nah, lo ini bisa saja, bisa terlena, terlupa karena hanya pengen. Maksud itu jadi mobil, mobil duit haram, apalagi gaya-gayaan. Sebab ini ustadznya sedang model, ustadznya mobil mewah, apalagi cincinnya yang berkembang. Dari dulu ini saja. Apalagi jamnya, mereknya, apalagi kasih orang. Jadi lah ini banyak musibah. Kalau tidak waspada, lagi-lagi urusan hati. Jelas insya Allah berjuang karena Allah. Siap. Baru sekarang masuk. Mau naik pangkat enggak? Tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya? Kalau orang lagi sakit agar sembuh, minum apa? Oh, obat. Pahit obatnya, naik kelas ujian, iya kan? Baik, sekarang ujian berat sekali, tapi ini adalah keindahan, ini bahasa cinta yang paling tinggi yang akan kami sampaikan. Siap? Naik pangkat? Kalau tidak siap, tidak saya sampaikan. Indah. Belakang siap? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membuka hatimu untuk menerima lesanku. Saya akan ngomong apa itu. Ntar dulu biar agak. Ini hari puasa enggak hari ini? Ada yang puasa enggak? Ustazahnya enggak pernah buatin sahur. Saya enggak pernah minum di majelis kecuali saat ini. Jarang saya minum di majelis. Kenapa? Nunggu. Siap enggak dengar omongan saya setelah ini? Siap enggak? Sedikit, subhanallah. Baginda Nabi sangat cinta kepada wanita, umat muslimah. Sehingga nasihat-nasihatnya adalah untuk kemuliaan wanita. Kemuliaan untuk wanita. Sebelum Buya bicara tentang syariat, Buya bicara dengan akal. Anda seorang ibu, ibu punya anak ganteng. Punya anak ganteng. Kemudian ibu harus punya mantu. Ada dua calon bu, cantik-cantik. Seneng gak mantunya cantik? Pinter-pinter. Solehah-solehah. Katanya, pinter-pinter dulu ya, jangan solehah dulu. Pinter-pinter. Yang bertanya bu, yang pertama itu Masya Allah, kadang-kadang pakai rok pendek, rambutnya model helelelele, nggak tahu model apa saya ini, macam-macam. Dua dananya bikin orang pusing, tapi dia cantik. Ini yang pertama. Calon mantu yang kedua, Masya Allah bu, matanya terjaga, melihat laki-laki jarang, selalu pandangannya ke bawah kalau ada laki-laki, bajunya menutup aurat. Terhormat, jarang ngomong sama laki-laki bu. Dalam keadaan terpaksa saja jual beli dan sebagainya. Yang kedua, Masya Allah, bajunya menutup aurat Rabi. Rasa malunya tinggi sekali. Yang pertama, biasa ngomong laki-laki ya, jalan berdua, naik sepeda motor oke, okay. Naik mobil dura oke, okay. Plak oke. Okay. Atau plek-plekan. Baik, tos. Cos apa tos? Tos. Baik, ibu yang cerdas. Ibu pilih menantu yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Gak jadi ceramah saya kalau gitu. Sudah benar orangnya. Kalau ada yang ngomong saya milih yang pertama baru saya nasihati. Berarti batal saya gak jadi ceramah. Dilanjutin gak? Baik. Jadi saya hanya mengukuhkan saja, gak usah pakai ceramah. Ibu menutup aurat. Jadi ibu itu menutup aurat bukan di majelis taklim saja. Sebab Nabi Muhammad, biarpun setelah dari majelis taklim, kita tetap harus mencintai. Menutup aurat. Allah melihat kita saat ini. Waktu Anda di luar, Allah melihat atau tidak? Dan menutup aurat, tutup kepala, kerudung semacam ini hukumnya wajib. Sengaja kami hadirkan karena ada akhir-akhir ini suara-suara yang dihembuskan lagi dari orang yang jauh dari agama yang perlu didoakan. Bahkan mungkin anak tokoh atau istri tokoh atau keluarga tokoh tidak menutup aurat, kita doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi Anda semuanya ini adalah wanita solehah yang sudah memilih mana yang terbaik buat mantu, buat anak-anak Anda. Buat diri Anda, maka menutup aurat ini penting sekali. Semakin wanita punya rasa malu tinggi, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Jadi ibu yang solehah, baju semacam ini memang ulama berbeda pendapat. Wanita di depan kaum laki-laki, Anda di depan saya. Dua pendapat. Yang pertama, wajib menutup sekujur badannya. Harus pakai cadar, itu pendapat ulama. Pendapat yang kedua adalah, dan itu dikukuhkan pendapat ulama, menutup wajah cadar. Yang kedua, menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya semacam ini sudah boleh, dan ini syar'i. Makanya kami himbau Anda yang pakai baju menutup membuka wajah, jangan merendahkan yang pakai cadar, hati-hati. Lalu bilang sok. Enggak seneng sama cadar, sok. Nah, sama yang pakai cadar, jangan merendahkan, jangan bilang ini tidak syar'i. Ini jangan sampai dibilang tidak syar'i. Oh, ini khilaf di antara ulama. Hanya perempuan bercadar yang sombong saja yang merendahkan orang semacam ini. Tapi Anda pun tidak boleh merendahkan orang pakai cadar. Sebab itu semuanya wilayah khilaf di antara para ulama. Ini sudah sangat cukup pakai begini ini. Yang kita perlu urusi itu yang anak putri pakai katok pendek di pinggir jalan. Itu loh. Makanya pesantren Al-Bahjah, tidak kita wajibkan pakai cadar, cuman saya bangga dengan anak-anak yang pakai cadar. Sebagian pakai cadar, sebagian enggak, ada masalah. Memang jujur lebih nyaman kalau anak pakai cadar. Kita enggak aman sih. Secara hati, secara manusia normal saya, laki-laki. Kalau dengan orang yang pakai cadar lebih aman. Nah, lebih aman itu maksudnya apa? Anda kan mestinya aman kalau saya aman. Jadi gini loh kalau secara akal itu. Kalau Anda tidak aman, misalnya Anda duduk dengan harimau yang liar, aman enggak kira-kira? Enggak aman, karena Anda harimau itu mengintai Anda, mau nerekam. Nah kalau laki-laki merasa tidak aman, berarti kan pengen nerekam. Kan bahaya, gara-gara apa? Dirimu tidak menutup aurat. Kan mau mengundang. Melihat parasmu, melihat lehermu, melihat betismu, melihat pahamu, melihat badanmu, lihat ini. Maka pendidikan dari Nabi menutup aurat. Tolong yakini menutup aurat adalah kewajiban. Jangan Anda mendengar berita, itu empat madhab. Dan bukan madhab, semua ulama ijma' tidak ada khilaf. Kecuali khilafnya orang akhir zaman. Biarpun katanya orang yang membuat khilaf, katanya profesor, doktor. Tidak punya urusan dengan gelar. Kita urusan dengan gelar ulama. Menutup aurat. Kalau ada yang belum bisa menutup aurat, yang penting Anda jangan menghalalkan membuka aurat. Yang belum bisa menutup kepalanya, yang penting Anda jangan menghalalkan membuka kepala. Paling tidak Anda menangis tapi setiap malam istighfar minta ampun kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anda ingin didatangi Nabi atau tidak? Di alam barzah, kelak di padang mahsyar digiring dengan Rasulullah. Di saat hidup di dunia harus punya malu dong. Sayyidat Fatimah Az-Zahra sangat dicintai Nabi. Di antara sebabnya disebutkan adalah dia punya rasa malu tinggi. Di majelis Anda pakai baju cantik semacam ini. Di luar majelis tetap Selagi ada laki-laki yang bukan mahram bagi Anda, bukan bapak Anda, bukan anak Anda, bukan paman Anda, bukan keponakan Anda, maka Anda jangan membuka. Kok capek banget? Kemuliaan. Yang bikin capek itu kan kesombongan. Ini yang harus dihadirkan. Sebab kita harus membuat perubahan dong. Masa Nabi Muhammad kita hadirkan di majelis saja, sampai di rumah lupa dengan Nabi Muhammad. Saya kadang ada guyonan, tapi kadang benar juga guyonan saya itu. Ada orang lebih takut kepada saya daripada kepada Nabi Muhammad loh ya. Tahu gak? Kalau saya datang ke rumahnya, Buya, Buya datang pakai kerudung cepat. Astagfirullah, gara-gara Buya pakai kerudung, Buya pergi dilepas lagi. Ini gak benar. Takut pada Allah dan Rasulnya harus lebih. Niat Bu, pejam mata sejaat. Ingat, pandang, bayangkan di rumahmu, anak-anakmu, kalau belum pakai kerudung, takutlah kepada Allah akan dituntut dirimu. Dirimu sendiri yang di rumah sering buka kerudung, ketahuilah Nabi Muhammad tidak senang. Ayo bertobat. Berjanji pulang dari tempat ini untuk membiasakan tidak membuka tutup kepala kita. Sampai di sini. Apakah enggak ada kemurahan? Ada kemurahan. Lengan boleh kelihatan, betis bagi siapa? Wal qawaidu minan nisa illati perempuan-perempuan tua yang enggak pengen nikah dan enggak mau dinikahi. Kalau sudah Anda tua banget, nenek-nenek boleh ada kelihatan dikit-dikit. Berarti kalau sering kelihatan berarti Anda nenek-nenek. Ya? Nasihat ini adalah termasuk nasihat yang jarang saya sampaikan. Makanya kalau ada orang yang pernah menghadiri majelis kami, kok di luar masih buka aurat, saya istighfar, itu kesalahan saya. Saya tidak pernah membaca pesan seperti khusus seperti ini. Jarang. Makanya mulai hari ini saya akan galakkan ini. Karena di sana ada suara yang menurunkan para jilbab-jilbab. Yang menelanjangi wanita-wanita. Fatwa lagi, fatwa atas nama ustadz dan sebagainya. Enggak ada itu. Ulama, empat madhab. Bukan empat madhab. Semua ijma ulama. Termasuk Imam Daud Dhahiri, Imam Zaid bin Ali. Semuanya ada. Tidak ada yang memperkenankan. Dan di kitab-kitab kecil dibahas itu semuanya. Kalau Rasulullah datang ke rumah kita, senang enggak kira-kira kita? Senang, Masya Allah. Didatangi ulama, senang ya. Didatangi Rasulullah, alangkah senang. Sedangnya, cuman kita itu egois, cuman pertanyaan, kira-kira Nabi Muhammad seneng gak masuk rumahmu? Bajumu gak karu-karuan. Kalau di rumah, ya rumah Anda tertutup, Anda melepas kerudung di hadapan pamanmu, ponakanmu, dan anakmu. Tapi kalau sudah ada orang lain pembantumu laki-laki, dia laki-laki normal loh ya. Sepupu gak boleh, iparmu gak boleh. Takutlah kepada Allah. Itu ibadah wajib. Lebih gede daripada sholat malam yang Anda tegakkan, sholat sunnah. Kenapa? Menutup wajib, menutup kepala, hukumnya wajib. Anda menjalankan kewajiban, pahalanya gede sekali. Ada orang tertipu, wah sholatnya banyak. Tapi setelah sholat, gundulan lagi. Alhamdulillah, insya Allah semoga sholatnya diterima. Cuman dia perlu ditanya, kamu cari apa Bu? Cari pahala. Pakai kerudung pahalanya lebih gede. Karena pakai kerudung hukumnya wajib. Sholat-sholat tadi sun. Nah. Ingat ya. Insya Allah kita bawa pulang pesan ini. Kami cinta kepada Anda semuanya. Kami tidak rela jika suatu ketika di padang mahsyar Nabi tidak melihat Anda. Karena apa? Anda sering membuka aurat. Dan rasa tidak malu itu bertahap ibu yang solehah. Orang hilangnya rasa malu mulai dari membuka kepala, besok kelihatan leher, pelan-pelan, besok kelihatan dadanya pun biasa. Kenapa kok wanita dijaga oleh Rasulullah? Karena apa? Wanita ini adalah punya daya goda tinggi. Jangan menyepelekan dirimu, misalnya dirimu sangat elek-elek pol. Jangan dianggap gak ada yang tertarik, coba. Seelek-eleknya perempuan berjalan tidak pakai baju, laki-laki kayak apapun, pengen menoleh kok. Karena dalam dirimu memang ada, memang dibuat oleh Allah seperti itu, strom. Apalagi Anda tidak elek-elek, Paul. Berarti elek begitu, Bu, ya? Onda. Masya Allah, saya bilang cantik, solehah semuanya kok. Karena rajin menutup aurat. Ukuran kecantikan kan di situ. Sehingga betul Nabi pernah mengisyaratkan, tapi Anda usah marah. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan ala surati syaitan wa tutbir ala surati syaitan. Hati-hati hei kaum laki-laki. Kalau ada perempuan datang kepadamu itu bentuknya kayak setan. Kalau membelakangimu kayak setan. Kayak setan dari sisi apa? Dari sisi daya goda. Maka Anda pun jangan membiarkan pembantu di rumahmu tidak menutup aurat waktu menyajikan makanan. Kamu ngadep, ya. Kamu di sini, suami di situ. Pembantu di sini, lihat. Waktu pembantunya menghadap mungkin tidak melihat, tapi waktu membelakangi bisa saja laki-laki itu memperhatikan. Gimana jalannya, pinggulnya, pundaknya, lehernya, hati-hati. Makanya Anda harus jadi wanita cerdas, biarpun itu pembantu, dia manusia normal. Jangan sampai di rumahmu dia tidak menutup aurat. Yang bodoh adalah dirimu, suamimu laki-laki. Memang perempuan dengan perempuan mah biasa, tapi suamimu suamimu laki lah. Ada seorang wanita kalau ngajak main suaminya ke pantai, itu wanita bodoh. Di pantai ada apa? Ikan pindang. Anda perempuan mah biasa, tapi suamimu kelihatannya begini, matanya ke sana, pikirannya ke sebelah. Akhirnya pulang ke rumah, ya Allah nasib buruk istriku cuman begitu. Yang salah kamu. Makanya ini menutup aurat harus. Pembantu di rumahmu wanita dia, tutup auratnya. Dan saya laki-laki harus tahu diri juga. Kalau saya belanja, saya ajari anak-anak laki-laki saya semuanya santri. Kalau Anda belanja ada warung, yang satu buka aurat, yang satu pakai kerudung. Pilih pakai kerudung. Sebab kalau yang membuka aurat, kamu ikut bagian dosa melihat auratnya. Mau tidak mau. Enggak ada pilihan kok. Maka saya enggak mau. Saya mau ke warung pun saya tanya, pakai kerudung enggak? Pernah suatu terlanjur masuk, enggak pakai kerudung. Yang enggak pakai kerudung, jangan keluar. Kalau boleh saya beli ke sini. Terlanjur saya masuk. Tapi kalau saya bisa milih, saya enggak akan masuk warung kalau ternyata tidak menutup aurat. Kenapa? Saya punya mata, saya bukan orang buta. Ini bukan urusannya sok, enggak perlu ada bilang sok. Urusanku dengan Allah kok. Bohong kalau saya ada perempuan melihat, kemudian enggak ada kerentek untuk melihat. Yang bisa memenangkan kita kan hawa nafsu yang kita perangi. Haram. Tapi kalau sudah haramnya enggak jelas ya. Masya Allah. Lagi itu pakai Masya Allah lagi. Melihat perempuan pakai Masya Allah. Pakai Subhanallah lagi. Kan kurang ajar. Subhanallah. Ngecek itu. Innalillah. Engkau wahai wanita yang muslim, salihah, tolong auratmu dijaga. Semakin engkau punya rasa malu tinggi, semakin tinggi daripada. Dan wanita kalau sudah tidak punya rasa malu, Masya Allah, dia akan melakukan yang tidak pernah bisa dilakukan kaum pria. Sehingga mohon maaf, sesuatu yang harusnya disembunyikan, taruh di jidatnya. Aurat yang disembunyikan di jidatnya, dialah wanita yang diuji dengan kerendahan. Wanita yang menjual diri. Menjual diri itu maksudnya ngapain sih? Adalah lagi di stop. Maksudnya apa? Yang harus sembunyikan seolah taruh di jidatnya. Ayo zinai aku, kan begitu. Makanya wanita kalau sudah punya rasa malu seperti itu. Dan Anda survei di dunia, manapun lihat. Yang ada adalah perkumpulan siapa? Apakah perkumpulan wanita yang diuji dengan rendahan menjual diri atau kumpulan laki-laki? Ayo. Prostitusi, tempat pelacuran. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki di mana? Ayo. Ada perkumpulan laki-laki di gang ini, wah laki-laki pada ngantri di sana. Nanti perempuan pada datang, enggak. Yang ada Bram. Makanya kalau tidak jaga wanita kita akan bertahan. Memulai buka aurat, buka betisnya, membuat bahannya. Membuka alat yang paling dijaga. Jadi murah. Mudah melakukan zina. Tapi kalau seorang wanita sudah menjaga auratnya, mustahil berzina. Sebab yang akan berzinai pasti akan buka auratnya. Maka pezina akan melakukan kezinaan. Karena dia mulai dari buka auratnya. Membuka aurat karena Allah ya, bukan karena basa-basi. Wah, pakai cuadar dan sebagainya, tatonya di depan orang sendirian, buka. Gila dia. Bukan itu maksud kami. Menutup aurat karena Allah, karena ini perintah Allah. Apakah kebayang setelah itu melakukan zina? Enggak mungkin. Karena dia menutup auratnya, sebab yang menzinai buka enggak kira-kira? Buka auratnya. Kalau dia sudah biasa dengan sama lu, enggak. Jangankan kok bagian tersembunyi, lengan, enggak, astagfirullah, aman. Maka ketahuilah menutup aurat penting sekali. Kita biasakan anak kita. Bukan saja menjaga kita. Orang pun akan habis tamaknya. Keinginannya untuk menggoda. Pernah di lampu merah sini. Dekat Ciptos itu. Saya lagi dengan anak-anak. Anak-anak yang nemenin saya gunanya tangannya gede-gede. Kalau nempelin orang kayaknya jatuh dia. Suatu ketika pas ada seorang perempuan. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah umat Nabi Muhammad. Dia pas di depan mobil kita. Ya kok ya pas banget. Lampu merah kan berhenti. Dia pakai baju yang perutnya kelihatan dan sebagainya itu. Ada anak ngamen. Anak ngamen langsung colek-colek. Colek-colek. Ah, colek lagi. Lah kita mau bela, mau turun. Wong dia sendiri buka perutnya. Coba anak pakai kerudung itu. Dicolek sama orang. Anak-anak di dalam mobil keluar tempeleng itu orang. Ya. Lah karena yang dicolek perutnya buka sendiri dia. Gini-gini dok dia. Coba kalau seandainya yang dicolek orang pakai kerudung. Di mobil keluar semua. Itu dipegang, ditempeleng itu orang. Makanya sebetulnya dengan Anda menutup aurat akan menjadikan penjagaan bagi diri Anda. Dan Allah ridho kepada Anda. Insya Allah ikrar niat seberat apapun hari ini. Mulai detik ini jangan membuka kepala Anda, betis Anda, lengan Anda. Kecuali untuk suamimu, kepada suamimu, di hadapan suamimu, keluargamu, anak, suami, ke atas ya. Bapak, kakek, anak, saudara, paman, keponakan. Sama mantu, sama mertua. Anda dengan mertua, enggak batal wudhu, maka Anda boleh buka kepala Anda. Tapi ipar, jangan. Kalau itu ipar Anda, suami Anda meninggal, boleh nikah dengan ipar kok. Semoga suami Anda panjang umur. Hati-hati, jangan ngentengin. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, ada bahasa cinta kami. Kami rindu bahasanya. Anda menutup aurat semuanya, Masya Allah. Luar biasa. Dan kalau sudah Anda menutup aurat, tolong yang benar. Jangan setengah-setengah, artinya baju yang menutupi lekuk tubuh Anda juga. Sebab ada nanti lanjutannya, cuman Anda, mohon maaf, setelah ini Anda tidak boleh merendahkan orang lain. Kalau Anda melihat wanita belum menutup aurat, jangan sekali-kali Anda merendahkan. Kesian, astagfirullah, astagfirullah, wah Anda ngecek istighfarnya. Kalau Anda melihat tetangga Anda, saudara Anda yang belum menutup aurat, Anda minta kepada Allah, ya Allah, itu saudariku, ya Allah, itu dekat denganku, ya Allah, dia belum menutup aurat, ya Allah, jarang pakai kerudung, ya Allah, berikan hidayah, ya Allah, begitu. Jangan merendahkan. Merendahkan itu penyakit hati, lebih parah lagi itu. Tapi rasa sayang, rasa kasihan, rasa cinta yang perlu kita hadirkan. Jadi anak, kita lihat. Di kiri kanan kita, kita doakan, kita panjatkan doa. Jangan sampai dicaci, jangan sampai direndahkan, jangan sampai diolok. Enggak boleh kita mengolok, maka pulang insya Allah lakukan ini semuanya. Bismillah, niat untuk menutup aurat sebisa mungkin. Jangan bergeming, takutlah kepada Allah. Jadi maulidnya kita bawa ke rumah ya. Di rumah kita jangan ada ngomong, mau dua anak tua saja. Wah, tua umur berapa sih dirimu? Enggak boleh semacam itu. Kadang-kadang dulu Masya Allah kalau masih muda jaga, tapi kalau sudah punya anak satu saja dibuka di mana-mana. Dibuka sana nyusui asal tempat saja, sudah enggak punya rasa malu. Tidak boleh, itu haram ibu yang solehah. Anda tidak melakukannya Insya Allah. Cuman Anda kan tidak hidup sendiri. Di rumah ada anak-anak kan, di rumah ada pembantu kan, di rumah ada saudara kan. Itu yang kami maksud, Anda membawa pesan kemuliaan menutup aurat. Takutlah kepada Allah. Semakin Anda punya rasa malu, semakin tinggi pangkat Anda di hadapan Allah. Itulah bahasa cinta kami yang kami sampaikan. Kami rindu semua menutup aurat. Paling tidak nanti ya, Anda akan nolong saya kok. Ya Allah, ada yang dengar suami. Ya Allah, gara-gara omongan Buya saya nutup aurat, gara-gara itu selamat. Nah, tak cari mana Buya, saya akan terima kasih di surga. Semoga saya ada juga di surga, amin. Kalau saya enggak ada, pasti Anda nyari. Ya Allah, saya masuk surga gara-gara Buya. Mana Buya? Cari, kan lumayan selamat. Kemudian setelah itu yang sempurna menutup auratnya ibu yang solehah. Tapi Anda jangan rendahkan kalau ada orang mau hijrah ternyata bajunya macam-macam, menyiksa kulit, putatin sampai melotot sana melotot sini. Melotot bos apa? Jawa Timuran, makanya belajar jam. Baju ketat itu kan orang hijrah. Kalau Anda sudah majlis 7 tahun ya nggak ada itu. Itu kan orang hijrah. Hijrah kan baru kemarin gitu ya. Kalau orang hijrah dimaafkan, tapi harus buat perubahan. Sebab ada isyarat dari Nabi, sayati ala nisa'i ummati, sayati ala ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asinmatil bukhti fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Nanti akan datang suatu masa, kata Nabi. Wanita-wanita muslimah itu pakai baju, tapi kayak enggak pakai baju. Aneh ya, pakai baju enggak pakai baju. Maka ini orang terjauhkan dari rahmat Allah. Setiap zaman itu beda-beda. Zaman sebelum saya tidak bilang zaman saya. Kalau zaman saya berarti saya tua-tua amat. Zaman sebelum saya, itu dulu orang katanya, itu pakai rok panjang, Masya Allah. Tapi dibelek, dirobek, seret. Ingat enggak? Sudah tua Anda. Saya enggak begitu ingat. Sudah tua ya. Sudah terlanjur ngaku tua. Itu kan 70-an dulu, itu tahun 70-an. Saya jangan ditua-tuakan dulu deh. Ah, zaman itu. Sudah benar, roknya benar. Rupanya kemarin beberapa waktu yang lalu juga ada. Kita naik pesawat, Alhamdulillah ya Allah pakai rok panjang semuanya. Biarpun di atas yang belum, ya kan? Tau-taunya, robek juga. Balik tahun 70-an. Itu kan zaman itu. Jadi isyarat Nabi itu bentuknya macam-macam. Itu zaman tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80. Tapi zaman sekarang mah enggak begitu. Bukan dirobek, tapi pakai baju, pakai celana, tapi kayak enggak pakai celana. Nempel. Lekuk tubuhnya kelihatan semuanya. Itu ariat. Pakai baju, tapi kayak tidak pakai. Bagi Anda yang masih punya sepertam itu, goodbye dengan baju aneh-aneh. Selamat tinggal. Lalu dibawa kemana Buya baju itu? Jangan dikasihkan orang-orangnya yang kacau. Jihad, kasih beci gantungan. Bawa ke Kuningan tempat dingin, buat penghangat, bakar. Jihad, dapat pahala. Jangan dikasihkan orang. Kecuali Anda yakin dan pasti Anda pakai di depan suamimu sendiri, boleh. Oh, enggak pakai baju pun boleh kok. Depan suami saja. Jelas? Pilih mana? Pilih baju ketat atau enggak pakai baju? Depan suami mah bebas, enggak ada aurat-auratan. Tapi kalau di luar jangan, tinggalkan itu baju semuanya. Jangan dikasihkan. Suatu ketika ada, kita buat gerakan ngasih baju kepada orang gunung. Orang kota saya kasih komando ngasih baju. Subhanallah, untungnya kok saya ingat. Sudah dikumpulin berkarung-karung. Setelah punya berkarung, saya mau dikirim, saya ingat. Ah, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan bajunya ada yang ngaco. Dibongkar benar, untung tidak dikirim. Kalau dikirim kan orang desa jadi baju kota yang dipakai. Alhamdulillah, bangkar. Oh, siapa ibu ya? Bakar semuanya ini, enggak bisa. Insyaallah seperti itu ibu yang solehah. Kami rindu Anda mulia. Anda dibanggakan Nabi di zaman semacam ini. Orang sudah bermacam-macam dandanannya, tapi Anda masih dandanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup aurat. Anak-anak Anda harus Anda latih. Tapi yang lembut ya, yang indah ya, jangan pulang ke rumah Anda bawa parang begitu anak putriku. Kalau kau tidak pakai kerudung nanti tak penggal lehermu, jangan begitu. Dengan yang lembut, dipeluk, disayang, dicinta, yang indah ya. Tapi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Kemudian agar mudah bu, jangan biasakan dengan kerudung mahal-mahal. Jangan biasa dengan kerudung mahal-mahal, karena mahal sayang. Saya ketemu satu orang, subhanallah, beli sandal mahal. Cuman sandal taruh di ketek sini, jalannya gak pakai sandal. Kenapa? Sayang. Itu masih lumayan, gak dosa, tapi kerudungnya gak dipakai gara-gara mahal, dosa. Lebih aneh mana, lebih stres mana? Sandalnya gak dipakai, taruh di ketek. Sama kerudungnya disimpan di tas karena mahal. Ya kerudung, kalau sandal taruh di ketek kan gak dosa. Tapi kerudung taruh di tas, dibuka, dosa. Lebih stres itu. Makanya kalau Anda pengen punya kerudung mahal, ada. Tapi yang lain bebas. Yang buat masak okay. Buat ke kebun okay. Buat jualan okay. Buat goreng-goreng okay. Tapi harus bedakan. Yang buat goreng-goreng ke kebun jangan buat nemuin suami. Gitu. Seneng aja saya omongkan begini. Sebab banyak wanita itu semaunya sendiri. Kalau mau hadir pengajian sama kondangan pengantin, baju yang paling bagus. Giliran ketemu suaminya dikasih daster tahun 84. Nasib buruk makanya. Buya yakin para suami-suami hari ini bakal terima kasih kepada saya. Terima kasih Buya. Buya kok tahu aja. Ada yang begitu? Yang benar nih. Ah? Daster baru. Masya Allah ya. Yang benar kalau sama suami. Baik cukup insya Allah. Sudah 2 jam setengah. Alhamdulillah. Kita ingat insya Allah ya. Ketemu lagi nanti insya Allah. Yang penting kalau Anda beri kabar kepada kami. Alhamdulillah saya sudah menutup aurat saya. Saya bangga dan bahagia. Lumayan ya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Ada majelis Bu, Sabtu pagi, Ahad pagi. Dan juga nanti ada majelis muslimah. Ini lagi digambuk, kerudungnya pakai yang macam-macam. Nanti ada majelis muslimah, ini kumpulan se-Indonesia, se-Asia kalau perlu itu. Karena nanti yang dari Singapura juga datang, dari Brunei datang, dari India datang. Kapan itu? 8 Syakban atau tanggal 2 A. Niat sampai sekarang, niatnya begini. Semoga rizkinya banyak. Kemudian yang membawa orang banyak, kosong. Tapi kan saya pegawai negeri Bu ya. Cuti itu sebelum hangus pakai. Ada pegawai negeri kan? Ada kan cutinya? Jangan sampai hangus buat tahun depan. Pakai cuti pas hari Maulid Muslimah. Merajut cinta menuju bulan mulia, bulan Ramadan insyaallah. Yang punya suami diajak tapi enggak ikut hadir pengajian. Nanti ngopi sama saya, ada di gubuk sebelah, nanti kita ngopi situ. Ajib. Jangan khawatir. Saya akan jadikan dia suami yang senang miciti Anda nanti. Makanya Anda bawa ke saya, nanti ajari cara micitin istri itu gini, ini gitu. Pokoknya kalau suami Anda dekat sama saya, beres deh. Kalau ada orang ngadu Bu ya suami saya begini, pasti cara ketemu saya kan. Gitu pasti. Ada yang kasar, karena enggak pernah ketemu saya. Makanya temukan saya, suamimu. Suruh duduk sama Bu ya, nanti dijamin. Itu rahasia ini enggak boleh. Anda enggak bisa nasihati suami. Anda nasihati suami pasti suami Anda bilang begini, kamu aja sama saya juga biasa, saya enggak pernah dandan, kalau keluar tok dandan. Paling ngomong gitu suamimu. Sadar. Sadar ya. Tapi kalau sama saya mah enak nasihatinya. Biarpun istrimu jarang dandan, tapi kamu mulailah wahai suami yang dandan. Lihat, Nabi Muhammad sudah ganteng, rambutnya dibasahi, pakai siwak, minyak wangi. Allah, istrimu malu sendiri nanti. Akhirnya istrinya pura-pura ke kamar mandi, semprot minyak wangi satu badan. Akhirnya besok ngerendam air pandan. Ah. Apa tadi? Apa? Ngerendam air pandan? Koyok tahu aja. Insyaallah. Yang indah ya dengan suami? Baik semuanya. Kalau sama suami gak usah ngomong aurat deh. Gak usah gaya-gayaan, biarpun ustadz itu, biarpun ustadz. Kalau sama istrinya sudah gak ada ustadznya tuh. Gayanya itu di mimbar aja ustadz tuh. Kalau sama istri ya, makanya saya sering ngajari suami itu. Tolong dia jual suami itu yang usil, colak-colek gitu sama istri. Yang ini gitu. Pokoknya kalau suami Anda ketemu saya beres ya nanti. Anda akan menemukan dia adalah bukan dia lagi. Berbeda gitu loh. Amin. Amin. Kasihan perlu diajar betul suaminya nih. Aminnya kenceng ya Allah. Semoga suaminya baik-baik. Sayang. Lembut, seneng mijitin, ngasih lulur. Bener loh doanya. Amin. Ya Allah, semoga bahagia semuanya. Amin. Senang saya melihat, Masya Allah. Bayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuthur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami mohon. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta. Dalam cinta karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami keistiqomahan di majelis mulia seperti ini ya Allah. Jangan keluarkan kami ya Allah hingga kau cabut nyawa kami. Kami sebagai perindu majelis mulia ya Allah. Karena majelis seperti ini taman surga, yang istiqomah di taman surga akan masuk surga. Kami ingin masuk surga ya Allah. Dan jadikan kami pejuang-pejuang di majelis mulia sepanjang ini bukan sekedar hadir dengan jasad dan hati kami. Kami juga ingin hadir dengan harta kami. Kami ingin hadir dengan anak-anak kami. Ingin hadir dengan keluarga kami. Dan kami mohon jadikan kami pejuang di majelis-majelis mulia semacam ini, Allah. Ya Allah, hingga kau cabut nyawa kami setelah panjang umur nanti, Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir wanita-wanita soleh mempunyai suami yang kurang baik, kami mohon berkat hadir kehadiran mereka di majelis mulia ini. Lembutkan hati suami-suami itu sehingga mereka semakin menyayangi, mencintai, memuliakan, menghormati, mengabdi kepada istri yang solehah ini. Dan jika ada di antara yang hadir wanita yang sering kasar dengan suami, kurang adab dengan suami, menyakiti suami, akan tapi mereka telah kau pilih untuk hadir tempat ini. Kami mohon lembutkan hatinya, lembutkan lesannya, lembutkan perilakunya. Ya Allah, jadikan wanita yang indah di hadapan suami. mulia di hadapan Allah, di hadapan muda, di hadapan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang maha kasih, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan wanita-wanita kami dan kami semua di dalam menutup aurat, dan jadikan di saat menutup aurat adalah kebanggaan bagi mereka, kesenangan bagi mereka ya Allah. Jangan biarkan ya Allah mereka, jangan biarkan di antara mereka ada yang bebas membuka aurat mereka, karena di saat mereka sering membuka aurat mereka semakin jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami tidak rela jika ada di antara mereka ditinggal oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin wanita-wanita ini, wanita yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, mudahkan mereka menutup aurat mereka ya Allah, menutup kepala mereka, menutup kepala mereka, menutup tubuh mereka ya Allah. Ya Allah, siapapun dia, jika engkau ingin memuliakan dia akan mulia. Yang selama ini ya Allah tidak terlalu peduli dengan urusan aurat, jika engkau telah pilih akan mulia dia. Muliakan kami semua ya Allah, muliakan kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga lisan kami dari mengucapkan yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang haram, jaga anggota tubuh kami dari yang haram, jaga syahwat kami dari yang haram ya Allah, dan mudahkan kami dengan yang halal, buka pintu halal untuk kami, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Kami mohon berikan kepada semua yang berjuang di majlis ini saat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan antara majlis dengan majlis menjadi hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Antara ustaz dengan ustaz saling mencintai karenamu. Antara ustazah dengan ustazah saling mencintai karenamu. Maka kami mohon jauhkan kami dari benci dan dengki, dendam serta kesombongan di antara kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mencaci kami, menfitnah kami, menggunjing kami, menyakiti kami, kami mohon jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami tidak rela jika mereka kau hukum karena berbuat zalim kepada kami. Tidak, tidak ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon kabulkan hajat kami. Engkau maha tahu yang ada di hati mereka semua ya Allah. Hajat mereka kabulkan, jangan sampai meninggalkan tempat ini kecuali kau kabul hajat mereka ya Allah. Hajat dunia akhirat mereka, hajat pribadi dan hajat keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, agar kami semakin mudah mengabdi dan berkorban ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang tersinggung perasaan oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan, kami mohon ganti dengan kebahagiaan. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti ya Allah. Sungguh ya Allah, kami rindu mereka baik, kami rindu mereka mulia. Jika ada kalimat yang menyakiti hati mereka, kami mohon ya Allah, jangan sampai hati mereka marah, mendendam kepada kami, tapi ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, abadikan majlis ini ya Allah, majlis ta'lim ini ya Allah, abadikan di dunia dan di akhirat nanti. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Kami ingin saat kau cabut nyawa kami, kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami, dalam keadaan ya Allah, kami rindu kepadamu ya Allah, dalam keadaan kau muliakan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.